Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudhinnalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah, maknanya adalah mengandung empat hal. Persaksian seorang hamba bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah itu mengandung empat hal atau empat konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah ta'atuhu fima amr, menaatinya pada segala apa yang beliau perintahkan. Menaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Menaati dan menjalankan perintah-perintah beliau. Wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan khabar-khabar, berita-berita beliau. Segala apa yang beliau beritakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Segala apa yang beliau khabarkan wajib untuk kita benarkan. Kita yakini, kita percayai, dan kita benarkan. Baik apa yang beliau khabarkan tentang peristiwa yang telah berlalu, fi zamanil madhi, kisah tentang umat-umat yang terdahulu, kisah para nabi dan rasul sebelumnya, dan umat-umat yang mendustakan para rasul misalnya, dan juga berita-berita yang beliau kisahkan tentang penciptaan langit dan bumi dan semisalnya. Begitu juga berita-berita, khabar-khabar yang beliau sampaikan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Naam, wajib bagi kita untuk mengimaninya dan membenarkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga segala hukum-hukum beliau, hukum-hukum yang beliau sampaikan, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, juga harus kita benarkan. Wajtinabu ma naha anhu wazajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Ma anhu naha wazajar. Naha an syai' atau zajara an syai', maknanya hampir sama ya, melarang dan memperingatkan. Memperingatkan orang lain darinya agar tidak terjatuh padanya. Ini konsekuensi yang ketiga. Selain menjalankan perintah, membenarkan berita-berita beliau, maka harus juga meninggalkan dan menjauhi segala apa yang beliau larang. Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali dengan tuntunan syariat beliau. Nah, ini empat konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu syahadatu atau makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Amma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah huwa al-iqrar bil lisan wal iman bil qalbi bi anna Muhammad ibni Abdullah, bi anna Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi Rasulullah Azza wa Jal. Makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah iqrar meyakini dan mengakui dengan lisan, mengucapkan dengan lisan dan mengimani dalam hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim Al-Qurashi, karena beliau dari kalangan Quraisy, Al-Hashimi, karena dari keturunan Hashim, ya, dari Bani Hashim, dan Hashim itu adalah nama dari ayah Abdul Muttalib. Jadi siapanya? Buyutnya, ya, buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Meyakini, ya, mengakui dengan lisan dan mengimani dalam hati bahwasanya beliau adalah Rasulullah Azza wa Jal ila jami'il khalqi minal jinni wal ins, yang diutus Allah kepada seluruh makhluk baik dari kalangan jin maupun manusia. Kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, aini yuwahidun, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kama qala ta'ala, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Dan tidak ada ibadah kepada Allah Ta'ala, yaitu ibadah yang sahihah, tidak ada ibadah yang sahihah, yang benar, yang diterima di sisi Allah Ta'ala, kecuali dari jalan wahyu yang datang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada ibadah yang diterima di sisi Allah kecuali dengan tuntunan wahyu syariat yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabaraka ay 'azumat barakatullah wa kathurat khairatuhu wa kamulat awsafuhu subhanahu wa ta'ala. Ini makna tabaraka ay 'azuma wa kathurat khairatuhu wa kamulat awsafuhu. Maha agung berkah Allah dan banyak kebaikan-kebaikannya dan maha sempurna sifat-sifatnya, yaitu zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan salah satu nama dari Al-Quran, yang telah menurunkan Al-Furqan, ya. Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan karena yufarriq bainal haqqi wal batil, karena Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan untuk membedakan, menjadi pembeda antara hak dan batil. Tabarakalladzi, ya, maha agung zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu kepada Muhammad alaihissalatu wassalam, liyakuna lil'alamina nadhira, agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yaitu kepada manusia dan jin. Wa muqtada hadhihi asy-syahadati an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbar. Dan konsekuensi dari syahadat ini, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah, adalah engkau membenarkan Rasulullah pada apa yang beliau khabarkan, apa yang beliau beritakan. Wa antam tathila amrahu fi ma amar, dan mengerjakan perintahnya, perintah yang telah beliau perintahkan. Wa antajtaniba ma anhu naha wa zajar, dan meninggalkan serta menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla ta'budal wa alla ta'budallaha illa bima syara, dan engkau tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, ya. Dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencocoki syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu harus mencocokinya dari 6 sisi setidaknya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Mencocoki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah itu harus mencocoki dari 6 sisi. Qala hafizahullahu ta'ala, Sittu suwar tajib muwafaqatul amal fiha lisunnah. 6 sisi di dalam beribadah yang harus mencocoki sunnah di dalam kita mengerjakan suatu amalan. Wa illa kana mardudan ala sahibihi. Jika salah satu dari 6 sisi ini tidak dicocoki, ya, ketika seorang hamba beramal dengan suatu amalan tapi tidak mencocoki sunnah dari salah satu sisi dari ke-6 sisi ini, maka amalan tersebut tertolak. Yang pertama, al-muwafaqatu fil jins, mencocoki sunnah dari sisi jenisnya. Ya, dari sisi jenisnya. Misalnya apa? Ya, misalnya ibadah kurban. Ya, ibadah menyembelih hewan kurban. Misalnya pada momen Idul Adha. Ya. Ibadahnya masyru', menyembelih hewan kurban masyru'. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana syariat dan tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan hewan kurban yang disembelih? Apakah segala jenis hewan bisa disembelih, ataukah hanya hewan-hewan tertentu yang beliau tuntunkan? Maka jawabannya adalah, beliau menuntunkan hanya bahimatul an'am, hewan ternak dari jenis unta atau sapi atau kambing atau domba. Sehingga ketika seorang menyembelih, misalnya di sini beliau contohkan menyembelih ghazal, itu apa, kijang, ya. Seorang berniat untuk melakukan ibadah kurban, tapi menyembelihnya menyembelih kijang. Seperti ini sah atau tidak ibadahnya? Maka yang seperti ini adalah kurban yang ghairu makbul, yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi kijang itu lebih mahal harganya, ya, dari sekedar domba. Ya. Karena kijang termasuk binatang langka, ya, bahkan dilindungi di negara kita. Misalnya seorang beribadah, saya ingin beribadah kurban dengan menyembelih kijang lah, karena lebih mahal, mudah-mudahan lebih banyak pahalanya di sisi Allah. Ya. Pakai akal-akalan. Tapi di dalam syariat tidak diterima ibadah tersebut, karena apa? Tidak mencocoki sunnah dari sisi jenisnya. jenis ya binatang kurban yang dijadikan ya atau yang disembelih. Nah, sehingga haruslah ibadah itu mencocoki sunnah Rasul, tuntunan Rasul dari sisi jenisnya. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, al-muwafaqatu fis sabab. Taib. Al-muwafaqatu fis sabab. Mencocoki sunnah dari sisi sebab. Sebab kenapa suatu amalan itu dikerjakan. Sebab kenapa suatu amalan itu disyariatkan. Nah, di sini beliau contohkan dengan seorang yang berpuasa. Seorang yang berpuasa. Dua orang muslim. Sama-sama melakukan puasa pada hari Senin. Yang satu puasa hari Senin, yang kedua juga puasa hari Senin. Yang pertama berpuasa hari Senin, sebabnya apa? Sebabnya, alasannya adalah karena hari Senin itu adalah hari di mana amalan-amalan hamba itu ditampakkan atau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'arad fihi al-a'mal ala Allah. Amalan-amalan hamba disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pada hari Senin. Maka dia suka untuk beribadah puasa pada hari Senin. Agar ketika amalannya disampaikan kepada Allah, dia dalam kondisi berpuasa. Yang seperti ini ibadah puasanya makbulah. Ya, karena mencocoki sunnah. Dan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa disyariatkan puasa hari Senin Kamis adalah karena pada hari Senin itu amalan-amalan hamba disampaikan kepada Allah sehingga beliau suka menyukai jika amalan beliau tersebut disampaikan kepada Allah dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Adapun yang kedua sama juga berpuasa hari Senin tapi sebabnya misalnya karena hari Senin tersebut menepati hari ke-27 bulan Rajab misalnya. Hari ke-27 bulan Rajab. Ah, ini hari ke-27 sekarang, hari Senin. Saya berpuasalah. Karena tanggal 27 Rajab. Meyakini keutamaan tertentu berpuasa pada tanggal 27 Rajab. Padahal tidak ada syariat dari Rasulullah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah disyariatkannya puasa pada tanggal 27 Rajab. Maka dari sisi ini, sebab kenapa dia melakukan puasa tidak mencocoki sunnah. Yeah. Sebabnya tidak mencocoki sunnah. Maka yang seperti ini juga tertolak ibadahnya. Walaupun puasanya ya sesuai dengan aturan-aturan syariat. Dia makan sahur, kemudian menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari. Kemudian dia puasa ya, sampai maghrib, baru kemudian dia berbuka. Dia menjauhi segala apa yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala-pahala puasa. Tapi karena tidak mencocoki sunnah pada sebab suatu amalan itu dikerjakan, maka amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian yang ketiga, al-muwafaqatu fis sifah. Mencocoki sunnah dari sisi sifat ibadahnya. Sifat ibadahnya. Beliau mencontohkan ahadun nas sayusalli dhuhra arba'a raka'atin wa yaqra' mi'at ayat ma'al fatihah wa yusabbih mi'at tasbihah fi kullin minar ruku' was sujud sajada thumma qama minas sujud thumma raka'a thumma sajada wa hakada hatta intahat al arba' ar-raka'at fahadha salatuhu ghairu maqbulah li'annahu khalafa syar'a fis sifah. Taib. Ya. Ini ya bentuk menyelisih sunnah dari sisi sifat ibadah. Itu beliau mencontohkan seorang mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Nah, tapi kemudian dia ketika posisi berdiri, dia membaca 100 ayat. 100 ayat setelah Al-Fatihah. Ya, dia melazimkan hal ini. Pokoknya ayatnya harus 100 jumlahnya. Kemudian setelah ruku, ketika ruku dia juga membaca tasbih sebanyak 100 tasbih. Begitu juga ketika sujud, dia membaca 100 kali tasbih ketika sujud. Dan seterusnya. Ini dia kerjakan sampai rakaat yang keempat. Ya. Itu dia ketika mengerjakan sholat, menentukan sebuah bilangan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Oh, ini bilangannya harus 100, tasbihnya harus 100, ayatnya jumlahnya harus 100, dan dia meyakini ada keutamaan tertentu ya, pada sifat ibadah yang dia lakukan ini. Maka yang seperti ini ghairu maqbulah. Fahadha salatuhu ghairu maqbulah li'annahu khalafa syar'a fis sifah. Maka salat seorang yang seperti ini bentuknya, sifatnya tidak diterima karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulnya dari sisi sifat ya, sifat suatu ibadah ya, sifat suatu ibadah. Taib. Kemudian yang keempat, al-muwafaqatu fil miqdar awil adad, mencocoki sunnah dari sisi bilangan dan kadar. Mencocoki sunnah dari sisi bilangan dan kadar. Misalnya apa? Seorang sholat duhur 6 rakaat, jelas ya, batil sholatnya, ghairu maqbulah. Atau sholat maghrib ya, 5 rakaat, jelas ghairu maqbulah. Kemudian yang kelima, al-muwafaqatu fiz zaman, mencocoki sunnah dari sisi zamannya, dari sisi waktu. Nah, banyak contohnya ya. Misalnya sholat zuhur jam 10 pagi tidak mencocoki sunnah dari sisi waktu ya. Atau ibadah-ibadah yang lain, misalnya haji, misalnya tidak mencocoki sunnah dari sisi waktunya. Misalnya di sini beliau contohkan, rajulun ahrama bil haji fi ramadan wa baqiya ala ihramihi. Nah, seorang melakukan ibadah haji, berihram untuk haji di bulan Ramadan. Ya. Nah, taib, ini ibadah yang tidak mencocoki sunnah dari sisi waktu sehingga ibadahnya tertolak. Kemudian yang terakhir, al-muwafaqatu fil makan, mencocoki sunnah dari sisi al-makan, tempatnya. Misalnya apa? Ya. Misalnya ibadah haji ya, wukuf itu dilaksanakan di Arafah. Maka ketika seorang melakukan ibadah haji tapi wukufnya tidak di Arafah, maka ibadah hajinya batilah karena al-hajju Arafah. Arafah, wukuf di Arafah termasuk rukun yang terbesar dari ibadah haji ya. Nah, ini contoh-contoh penyelisihan sunnah di dalam mengerjakan amalan. Jadi mengerjakan suatu amalan harus mencocoki sunnah dari sisi jins, kemudian sabab, kemudian sifah, kemudian adat awil miqdar, kemudian az-zaman dan makan. keenam sisi ini harus mencocoki sunnah. Jika salah satunya menyelisihi sunnah, maka ibadahnya batilah, tertolak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, wa muqtada hadhihi asy-syahadati aidan alla ta'taqida anna li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil kaun wa tasrifi al kaun. Atau juga ya, sebagai tambahan faidah, juga termasuk menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan suatu amalan atau ibadah adalah mengaitkan suatu ibadah yang mutlak sifatnya dengan suatu sifat tertentu ya, yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Ini disebut oleh para ulama dengan bid'ah idofiyah. Al-bid'ah al-idofiyah. Ini yang banyak tersamar bagi mayoritas kaum muslimin. Yang kaum muslimin banyak yang belum paham tentang bid'ah jenis ini. Bid'ah idofiyah. Kaidahnya disebutkan oleh para ulama. Takhsis atau taqyidul ibadah al-mutlaqah bighairi dalilin bid'ah. Mengaitkan suatu ibadah tertentu yang sifatnya mutlak dikaitkan dengan sifat tertentu yang tidak ada dalilnya, maka itu termasuk bid'ah. Disebut dengan bid'ah apa? Bid'ah idofiyah. Karena secara hukum asalnya ibadah tersebut masyru', disyariatkan, tapi ketika dikaitkan dengan suatu sifat tertentu ya, tanpa dalil, maka itulah bid'ahnya. Contohnya apa? Contohnya qiraatul Quran atau zikir ya. Zikir-zikir tertentu. Naam. Zikir la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar misalnya, atau zikir-zikir yang lain yang disyariatkan ya di dalam hadis. Ini sifatnya mutlak. Naam, sifatnya mutlak. Atau membaca solawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, mutlak sifatnya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam ya, tapi mutlak sifatnya, tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Memang ada sebagian dalil yang menunjukkan dikaitkan dengan waktu tertentu, tapi ada dalilnya, misalnya memperbanyak solawat di hari Jumat kepada Rasulullah ya, banyak, ada dalilnya, ada hadisnya. Tapi ketika mengaitkannya dengan suatu waktu tertentu atau dengan tempat tertentu, ya, momen tertentu, tanpa ada dalil syar'i, maka yang seperti ini adalah bid'ah. Misalnya, di malam nisfu sya'ban, misalnya, mengadakan acara membaca surat tertentu atau zikir-zikir tertentu di malam nisfu sya'ban. Malam keberapa biasanya? Ke-15 ya. 15 atau 14 itu. Ya. Intinya pertengahan bulan dari bulan Sya'ban. Seperti itu tidak ada dalilnya. Nah, maka ini termasuk bid'ah idofiyah. Loh, masa baca Quran tidak boleh? Masa solawat tidak, baca solawat kepada Rasul tidak boleh? Masa zikir kepada Allah tidak boleh? Maka kita jawab, bukan zikirnya yang dilarang. Bukan qiraatul Qur'annya yang dilarang ya, dan bukan solawatnya yang dilarang, tapi apa? Mengaitkan ibadah-ibadah tadi dengan momen ini. Ada dalilnya tidak? Nah, seperti itu. Ini yang belum, yang tidak dipahami mayoritas kaum muslimin, sehingga mengingkari dengan keras orang-orang yang menyatakan ini bid'ah. Nah, maka kalau kita paham kaidahnya, kita bisa menjelaskan kepada kaum muslimin. Ini disebut dengan apa? Bid'ah apa? Bid'ah idofiyah. Ya. Hukum asalnya, ibadahnya masyru', mutlak. Ya. Tapi disebutkan secara mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu, tempat tertentu. mengaitkannya dengan suatu tempat atau waktu tertentu tanpa dalil, itulah yang bid'ahnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian wa muqtada hadhihi syahadati aidan an la ta'taqida anna li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil kaun. Dan kaidah tadi ya, kaidah bid'ah idhofiyah tadi disebutkan oleh para ulama. Di antara yang ulama yang menjelaskan banyak tentang hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menjelaskan panjang lebar tentang bid'ah idhofiyah ini. Dan beliau membantahnya. Kemudian ya, dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ya, di antara bentuk konsekuensinya adalah alla ta'taqida anna li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan fir rububiyyah wa tasrifil kaun. Ya, yaitu engkau tidak boleh meyakini bahwasanya Rasulullah memiliki hak rububiyah wa tasrifil kaun, dan memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Au haqqan fil ibadah, atau meyakini beliau memiliki hak untuk diibadai. Ya, ini diantara konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Bal huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Bahkan beliau adalah hamba yang tidak boleh diibadai, karena beliau adalah hamba, ya, bukan ilah, maka tidak boleh diibadai, tapi beliau juga adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan naf'i awid durri illa ma syaa Allah. Dan beliau tidak, la yamliku li nafsihi, tidak memiliki untuk dirinya sendiri dan untuk selain beliau sesuatu pun dari kemanfaatan dan kemudaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.